السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dalam rubrik Serambi Nabawi, kita akan lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-47. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala atas sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Terakhir ma'asirul muslimin, kita sudah memulai membaca pembahasan tentang permasalahan haid. Permasalahan tentang haid, ya. Hukum haid tentunya terkait dengan perempuan. Walaupun laki-laki perlu tahu permasalahan ini. Seorang ayah misalnya, dia dituntut untuk tahu karena dia memiliki anak, ya. Atau seorang suami, dia dituntut untuk tahu karena barangkali istrinya akan bertanya permasalahan seputar hukum-hukum haid. Sudah kita bacakan apa itu definisinya. Ada waktu paling sedikit, ada waktu paling banyak. Itu sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa in ra'at waqtan daman wa waqtan naqa'an. Seandainya seorang wanita melihat satu waktu ada darah, tetapi di waktu yang lain bersih. Hari ini dia lihat darah, besok dia lihat bersih, lusa dia lihat darahnya kembali keluar. Wahakadha. Dan begitu seterusnya, kata beliau. Darah suci, darah suci, darah, bukan suci ya, bersih, tidak ada darahnya. Maka walam yujawiz al-khamsata asyara. Dan kondisi yang berselang-seling tersebut tidak sampai lewat 15 hari. Kondisi yang berselang-seling, dia melihat darah, lalu darah itu tidak ada. Dia melihat darah lagi, lalu darah itu tidak ada. Dan selama kondisi tersebut, lam yujawiz al-khamsata asyara, tidak lewat 15 hari. Walam yangkus majmu'ud dima'i an yaumin walailah. dan darah yang dia lihat itu keluarnya tidak kurang dari satu hari satu malam. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat bahwa aqallul haid, waktu haid yang paling sebentar menurut Imam Syafi'i adalah sehari semalam, dan yang paling lama 15 hari, umumnya 6-7 hari, begitu kata beliau. Paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Satu hari dan 15 hari ini berdasarkan penelitian. Para ulama dahulu bertanya kepada para wanita di satu negeri, kalian biasa berapa lama paling banyak? Dan mereka menyimpulkan paling sedikit satu hari, satu malam, paling banyak 15 hari. Tapi aglabuhun, kebanyakan para wanita adalah antara 6-7 hari. Nah, di sini kata beliau, kalau antara darah yang keluar dengan hilangnya darah tersebut, dia datang secara berselang-seling, tidak lebih dari 15 hari, darah tersebut yang selang-seling tidak lebih dari 15 hari, dan tidak kurang dari sehari semalam, faddima'u wan naqa'u, maka darah, ya, yang terlihat dan kondisi tidak adanya darah, semuanya dianggap haid. 8 hari darah terlihat, tidak terlihat, darah terlihat, tidak terlihat, darah terlihat, tidak terlihat. Misalnya sampai 8 hari atau sampai 9 hari. Ya, selama tidak melewati 15 hari itu darah haid. Dan selama tidak kurang dari sehari semalam itu disebut atau dikategorikan sebagai darah haid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa aqallun nifasi lahzatun. Nifas yang paling sebentar itu terlihat darah hanya sesaat saja. Artinya tidak harus sehari semalam, tapi terlihat sesaat saja. Itu disebut darah nifas. Wa ghalibuhu arba'una yawman. Tapi umumnya para wanita ketika mereka melahirkan, lalu mereka melewati masa nifas, itu umumnya adalah 40 hari, kata beliau. Ya, jadi kalau paling sebentar itu lahzah, walaupun hanya sesaat, keluarnya sedikit, sebentar, itu disebut darah nifas. Tapi umumnya darah nifas itu keluar selama arba'una yauman. Ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya para wanita itu 40 hari. Wa aktsaruhu situna yauman. Dan yang paling banyak adalah situna yauman, 60 hari. Itu yang paling maksimal. Walaupun dalam permasalahan ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Mereka sepakat mengatakan, para ulama sepakat mengatakan bahwa 40 hari itu disebutkan dalam nas. Sebagian mengatakan itu adalah jarak yang paling banyak, sebagaimana itu adalah mazhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan banyak ulama, karena ada nas sebagaimana nanti akan disebutkan. Tetapi Imam Syafi'i mengambil satu riwayat yang mengatakan bahwa riwayat dari beberapa orang tabi'in yang mengatakan bahwa terjadi di masa kami sampai 60 hari. Oleh karenanya di sini beliau berkata, wa aktsaruhu situna yauman. Dan yang paling lama masa nifas itu adalah 60 hari atau 2 bulan, ya, lebih kalau dalam penanggalan Islam. Fa in jawazahu fa mustahadhah. Tetapi kalau 60 hari itu dilewati, artinya darah tetap keluar setelah hari yang ke-60 tersebut, maka itu kita anggap sebagai darah istihadhah, darah penyakit. Ya, ada sesuatu yang terjadi di tubuh wanita tersebut, ada urat yang sakit, ya, itu disebut darah istihadhah. Tentunya nanti kalau istihadhah memiliki hukum yang khusus, ya, artinya dia tetap wajib salat misalnya, tetap wajib berpuasa misalnya, lalu suaminya pun boleh mencampurinya. Ya, hanya saja dia memiliki ketentuan yang khusus terkait dengan bersuci. Misalnya dikatakan dalam riwayat, wanita yang istihadhah, ya, berwudu likulli salah, untuk setiap kali salat. Jadi tiap kali dia salat, maka dia berwudu, kalau memang dia dalam kondisi istihadhah. Menanggapi poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan. Beliau berkata, an-nifasu, yang dimaksud dengan nifas, huwaddam, adalah darah, al-khariju min kubulin indal wiladah, darah yang keluar dari kubul kemaluan wanita ketika melahirkan, itu disebut dam an-nifas, ya, darah nifas. Ma'aha au ba'daha, baik keluar bersamaan dengan kelahiran atau sebelum melahirkan, itu sudah dianggap darah nifas, kata beliau. Walau kana safratun au kadrah, walaupun yang keluar itu berwarna kuning atau berwarna keruh. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kanat nufasa'u ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu, kata Ummi Salamah, para wanita yang nifas di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu masa nifas 40 yauman, selama 40 hari. Memahami 40 hari ini para ulama beda. Banyak ulama yang memahami 40 itu adalah batas maksimal. Tetapi kalau di pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah, 40 hari itu adalah waktu yang umum. Kebanyakan wanita adalah 40 hari. Ya, kebanyakannya mereka adalah 40 hari, tapi bukan batas yang paling banyak, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa terjadi sampai 60 hari. Ya, ini masalah khilafiyah. Lalu dikatakan sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala, an Anas radhiyallahu taala an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata linnufasai 40 yawman. Rasulullah telah menentukan waktu bagi para wanita yang nifas, yaitu adalah 40 hari. Illa an tarat tuhra qabla dhalik. Illa an tarat at-tuhra qabla dhalik. Kecuali kalau wanita merasa atau melihat atau menganggap dirinya telah suci sebelum 40 hari, tidak ada masalah. Baru satu pekan dia lihat sudah bersih, sudah kering, tidak ada lagi darah. Misalnya dia mandi, enggak ada masalah. Tapi Nabi menentukan waktunya adalah 40 hari. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata rahimahullahu ta'ala, ويحرم بالحيد والنفاس ما يحرم بالجنابة. Diharamkan, disebabkan oleh haid dan disebabkan oleh nifas, apa-apa yang diharamkan, diharamkan atas wanita, disebabkan oleh haid dan nifas, apa-apa yang diharamkan disebabkan oleh janabah. Jadi apa yang menjadi haram atas wanita dikarenakan janabah, junub, maka haram pula atas wanita dikarenakan haid dan nifas, kata beliau. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala memberikan catatan, kata beliau, walladhi yuhramu bil janabati khamsatu umurin. Adapun perkara yang diharamkan disebabkan oleh janabah ada lima perkara. Wahia, hal tersebut, as-salatu, yaitu salat. Ini jelas, tidak boleh salat. Wa mashul mushafi wa hamluhu, menyentuh atau membawa mushaf, ini pun tidak boleh. Wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran, ini pun tidak boleh. Wa tawaf, tawaf, ini pun tidak diperbolehkan. Wal muqthu fil masjid, dan berdiam diri dalam waktu yang lama di dalam masjid, ini tidak boleh. Kama marra ma'aka fi babil ghusl, sebagaimana sudah kita kaji ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang bab mandi. Lalu dikatakan oleh beliau Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa kadza as-shaum, begitu pun puasa. Ini yang berbeda ya. Kalau junub misalnya, mohon maaf, suami mendatangi istrinya, lalu mereka misalnya makan sahur, belum sempat mereka mandi besar, azan subuh sudah dikumandangkan. Azan subuh dikumandangkan. Apakah boleh mereka berpuasa ataukah masih wajibkah mereka berpuasa padahal kondisi mereka janabah? Iya, masih wajib. Sah puasanya, sah. Tapi berbeda kalau sebabnya adalah haid dan nifas. Berbeda kalau sebabnya adalah haid dan nifas. Oleh karenanya dikatakan di sini wa kadza as-saumu, begitu pun berpuasa. Wa yajibu qada'uhu duna salati. Dan wajib bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas mengqada puasa, tetapi tidak ada kewajiban bagi mereka mengqada salat. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi wanita haid, wanita nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Berbeda dengan wanita yang janabah atau laki-laki yang janabah, mimpi atau bercampur badan, ya, masih wajib berpuasa. Ya, masih wajib berpuasa. Tapi kalau nifas atau haid, disebabkan nifas atau haid, itu tidak wajib atau tidak boleh berpuasa. Tapi puasa yang mereka tinggalkan harus diqadha. Lalu bagaimana dengan sholat? Sholat pun kan ditinggalkan. Apakah diqadha? Tidak. Ya. Terkait dengan permasalahan ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala berkata, yamtani'u alal haidi wal nufasa as-sawmu was-salatu. Wanita haid dan nifas dilarang salat dan puasa. Fardun kana dhalika au naflan. Baik salat dan puasa yang wajib ataupun yang sunnah, tidak boleh mereka kerjakan. Madama adam mustarsilan, selama darahnya masih keluar tidak boleh salat, tidak boleh puasa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan seorang wanita, ya, dan wanita itu dikatakan agama wanita dikatakan kurang. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa wanita itu dianggap agamanya kurang? Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, alaisa, bukankah idha hadat lam tusalli walam tasum. Bukankah, kata Nabi, kalau wanita itu sedang berada dalam kondisi haid, mereka tidak sholat dan tidak berpuasa. Dalam riwayat dikatakan, فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا, Itulah yang dimaksud dengan kurangnya agama mereka. Jadi agama wanita itu kurang. Karena sholat mereka tidak pernah sempurna dalam satu bulan, ada masa haid. Begitupun puasa mereka di bulan Ramadan tidak sempurna karena ada masa haid atau masa nifas. Itu pun mencegah mereka untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah saum. Begitupun ma'asyiral muslimin, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ada riwayat an Aisyah ya radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr. Rasul mendapati waktu fajar, wa huwa junub, ya dalam kondisi junub karena mencampuri istrinya, summa yaghtasilu wa yasum, maka beliau mandi kemudian berpuasa. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa taqdil haidu awin nufasa'u as-sawma wa la taqdis salata. Para wanita yang haid, para wanita yang nifas, mereka wajib mengqadha puasa yang mereka tinggalkan, tetapi mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Li'anna wujudad dam yamna'u wujubuhuma. Karena keberadaan darah mencegah adanya kewajiban atas para wanita. Wa qada'u shaumi wajaba bi amrin jadidin minasy-syari'. Lalu kenapa kalau memang mereka tidak bisa mengerjakannya, kenapa disuruh diqadha? Iya, karena adanya perintah dalam syariat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu'adzah. Disebutkan anna imra'atan, ada seorang wanita, qalat, yang berkata li Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah sah seandainya atujzi ihdana salatuhu idza tahurat, ya, apakah kalau seandainya kami nanti suci, kami harus sah mengqadha salat-salat yang kami tinggalkan? Itu pertanyaan disampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kalau kami haid, lalu nanti kami suci, kami qadha salat-salat yang kami tinggalkan, sah tidak? Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, ahharuriyatun anti, apakah kamu ini wanita haruriyah, yaitu pengikut khawarij haruriyah, ya? Maka Aisyah berkata radhiyallahu ta'ala an, kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'murna bihi. Kata ibunda Aisyah, kami dulu di masa Nabi, kami pun haid, tapi kami tidak pernah diperintahkan mengqadha salat. Au qalat fala naf'aluhu, atau beliau berkata kami tidak mengerjakannya. Ya, dalam riwayat yang lain ibunda Aisyah berkata, fanu'mar biqadha'i shaum wa la nu'mar biqadha'i shalah. Di zaman Nabi kami juga haid seperti kalian. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitupun ada riwayat dari Mus'ah berkata, satu ketika aku melaksanakan ibadah haji, kata wanita ini, fadakhaltu ala Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, maka aku datang menemui Ummi Salamah. Fakultu, maka aku katakan, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, inna Samurata ibna Jundub ya'murun nisa'a yaqdina salatal mahid. Sahabat Samurah ibnu Jundub

Kalisuren, Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern, Islamic Green Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua, pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Alat وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa untuk bisa menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Sepertinya ada penelepon yang sudah masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya Ustaz, ada kendala teknis ya. Tadi ada Ibu Ika di Medan, tapi ada kendala teknis, belum bisa. Halo, assalamualaikum. Suaranya belum terdengar ya di studio kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik, sepertinya masih ada kendala teknis sehingga suaranya belum bisa kita dengar dengan jelas. Assalamualaikum Ustaz. Baik, kita beralih ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Allah yubarik fik. Hamba Allah di Sukabumi, biasanya kalau mau datang haid suka ada lendir seperti keputihan, cuman ada merah-merahnya sedikit keluar di saat buang air kecil saja, dan itu terjadi sampai 2 atau 3 hari. Ana suka bingung apakah ana sholat atau tidak, mohon solusi. Wallahu bisab ya, kalau memang itu muncul di masa haid ya, tentunya hukum asalnya atau umumnya wanita itu punya kebiasaan. Jadi wanita punya kebiasaan datang haid, tanggal sekian datang dia darah haid. Kalau warna kuning atau keruh itu datang di masa di mana dia biasa haid, maka itu haid. Sebagaimana sudah kita sampaikan ya, darah yang keluar, darah atau warna kuning atau keruh yang keluar di masa-masa haid, ya, maka itu sudah masuk kategori darah haid. Tapi kalau itu keluarnya di luar masa haid, artinya sebelum dia masuk masa haid, wallahualam bisawab, kata para ulama tidak disebut darah haid. Karena darah haid itu damun aswadun yu'rafu, darah yang cenderung hitam yang dikenal oleh para wanita. Dan waktunya biasanya berurutan, artinya waktunya tetap, ya, kebiasaannya tetap. Oleh karenanya tinggal dilihat itu keluar di masa haid atau tidak. Kalau memang di masa haid, maka itu wallahu a'lam bishawab adalah darah haid, ya, masuk kategori darah haid. Dahulu para wanita di zaman Nabi, mereka biasa mengutus seseorang wanita untuk menemui ibunda Aisyah sambil membawa kapas yang, mohon maaf, sudah istilahnya apa, di dicolekkan, dihapuskan ke bagian tempat keluarnya darah, kemudian ditanya, ini haid bukan? Maka Ibunda Aisyah berkata, jangan buru-buru sampai kalian melihat cairan yang bening, jangan buru-buru mandi besar. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya masih kurang jelas. Dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Ibu? Halo, assalamualaikum. Baik, silakan, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, hamba Allah di Jawa Timur dengan pertanyaannya. Mau menjelaskan tentang doa ini, kan kalau saya itu kalau berdoa Allah masjid anal bola. Ini Allah masjid adana bola. Bola itu apa, Ustaz? Bola. Artinya bola itu apa? Mohon penjelasan, Ustaz. Syukur atas kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada doa ya. Allahumma rfa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, angkatlah dari kami ghala. Ghala itu mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Ya, mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang memberatkan kaum muslimin. Salah satunya adalah dari mahalnya kebutuhan-kebutuhan pokok. Ya, selain kita berlindung dari wabah, dari kemungkaran, dari mara bahaya, dari musibah, kita berlindung dari ghala. Ghala itu kalau yang saya tahu artinya adalah dari mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Ya, mughalah fil muhur, dikatakan bermahal-mahal dengan mahar. Mahar ya yang diberikan kepada wanita. Jadi ghala itu mahal. Mahalnya harga-harga, naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Itu kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Karena itu akan membuat kegoncangan, akan membuat kepanikan di tengah-tengah masyarakat dan akan menyebabkan madorot atau keburukan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Maka kita berlindung dari perkara tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon lain yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Ya. Ada penelpon lain. Assalamualaikum. Halo, ke kota? Iya, silakan Bapak. Halo. Mohon maaf. Volume televisi Bapak dikecilkan dulu karena suara televisi masuk ke telepon. Halo. Halo, Pak, kamu tanya nih. Iya. Silakan. Apa jadi pantat? Baik, itu saja. Baik. Barakallah. Allah itu Maha mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui. Dalam surat An-Naml 65 Allah berfirman, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Apa perkara gaib yang di bumi? Banyak perkara gaib. Jin itu gaib. Jin itu gaib. Ya, jin itu kan di bumi mereka. Artinya kita hidup dan berinteraksi dengan bangsa lain, yaitu bangsa jin. Itu gaib. Allah Maha mengetahui perkara yang gaib, yang tidak terlihat oleh indera, baik di langit ataupun di bumi. Dan banyak perkara yang gaib yang lain selain jin, yang tidak kita bisa lihat. virus corona misalnya, COVID, itu gaib, mana gak kelihatan. Ukurannya sangat-sangat-sangat kecil misalnya, gaib. Ya, saya berada di ruangan ini, di sebelah saya ada ruangan. Di belakang tembok itu bagi saya gaib, saya gak tahu. Kondisi orang dikubur itu gaib, saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Bagi saya, kondisi di dalam lautan yang gelap, yang beratus meter itu ke dalam, itu gaib. Tidak tahu saya, tapi Allah tahu. Yang ada dalam tanah itu gaib bagi saya, bagi kita sebagai manusia. Dia perkara yang gaib, tidak terlihat. Tapi bagi Allah, ya, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak terlihat. Dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui perkara yang gaib, yang disembunyikan oleh hati manusia. Saya tidak tahu apa yang Bapak sembunyikan di hati Bapak. Gaib bagi saya. Tapi Allah mengetahuinya. Begitupun apa yang saya sembunyikan di hati saya, bagi Bapak gaib. Tapi Allah ya'lamu ma fis sudur, maha mengetahui apa yang ada di dada manusia. Itu gaib. Janin itu gaib, laki-laki perempuan gaib. Kadang sudah diperiksa dengan alat yang canggih laki-laki, maka ayahnya belikan pakaian yang berwarna biru ketika lahir perempuan. Bagaimana ini, sudah beli baju warna biru yang lahir perempuan? Atau sebaliknya, sudah dipersiapkan baju yang berwarna pink misalnya, menyambut kedatangan bayi perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Itu perkara gaib. Ya. Di mana kita akan meninggal, gaib, enggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, gaib, enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, apa yang akan kita usahakan besok, gaib. Dan Allah maha mengetahui perkara yang gaib. Allah alam bissawab. Afwan, pertanyaan di luar tema. Saya berniat puasa Senin, saat lagi sahur makan roti. Terdengar azan, roti saya habiskan lalu ambil segelas air diminum. Kemarin azan subuh di sini jam 4.40, tapi tadi pagi 4.35. Sudah ada yang azan. Saya cek Google waktu subuh 4.36. Gimana Ustaz? Ya, al-aslu, ya hukum asalnya ya baqa'ul lail. Al-aslu baqa'ul lail. Hukum asalnya adalah masih adanya waktu malam. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai jelas, sampai kalian yakin sudah siang. Artinya kalau Bapak sedang makan dengan prasangka azan 4.40, tahu-tahu 4.35 sudah azan, padahal dilihat di jadwal 4.36, ya sudah lanjutkan makan. Ketika kita yakin bahwa subuh sudah masuk, ditandai dengan masuknya waktu, kita tinggalkan makan dan minum. Ya fakulu wasrobu, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian telah masuknya waktu fajar. Tapi kalau kita, ini orang selalu kecepatan azannya. Maka yang jadi ukuran bukan azannya, sudah masuk atau belum waktunya. Ya, sudah masuk atau belum waktunya. Dan hukum asal orang yang makan sahur dengan prasangka bahwa itu malam, ya bahkan ternyata itu sudah fajar misalnya, maka puasanya dianggap sah. Karena hukum asalnya adalah malam itu tetap ada. Dan al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Tapi kalau kita sedang makan dan kita yakin subuh sudah masuk, kita tetap makan, itu yang bisa membatalkan. Atau itu yang membuat puasa kita tidak sah. Tapi kalau kita yakin masih malam, lalu ragu sudah subuh, ya hukum asalnya yakin tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Jadi lanjutkan saja puasanya. Allah alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Kalau seorang akhwat di rumah sendiri, apakah diperbolehkan qomat sendiri dan pada saat salat subuh, maghrib, isya, apakah diperbolehkan membaca ayat bersuara pelan? Mohon penjelasan. Allah alam bisawab ya. mengumandangkan iqamah untuk memberitahu kaum muslimin telah atau akan dilaksanakannya sholat, itu dilakukan oleh laki-laki. Itu dilakukan oleh laki-laki. Dan mengumandangkan azan dan iqamah bagi sholat sendiri, munfarid, itu sunnah. Kalau dia laki-laki. Lalu bagaimana kalau dia perempuan? Kalau laki-laki tidak masalah. Misalnya saya sedang melakukan safar ke Jawa Tengah, lalu saya berhenti di rest area pukul 5 atau pukul 4, lalu saya sholat asar, saya azan, saya iqamah, itu sunnah. Walaupun sudah azan, sudah iqamah, tentunya tidak terlalu keras ya, sekedar kita yang dengar saja, itu sunnah. Lalu bagaimana dengan perempuan ya? Tentunya suara wanita apalagi kencang itu adalah bisa menimbulkan fitnah. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada azan dengan suara wanita. Lalu boleh gak dia iqamah? Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tidak mengetahui adanya larangan. Kalau sekedar dia yang mendengar ya, saya tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Tetapi hukum asalnya, kalaupun dia langsung sholat ya, daripada dia ragu terkait dengan hukumnya, ya itu lebih baik. Dia ragu ini boleh atau tidak misalnya, ya sudah, Anda langsung saja sholat, kerjakan yang Anda yakin bahwa itu baik, bahwa itu disepakati oleh para ulama, ya langsung aja sholat. Oh, memang sah sholat tanpa iqamah? Sah, tidak masalah. Ya, sholat tanpa iqamah sah, apalagi sholat yang sifatnya munfarid. Lalu bagaimana? Bolehkah seorang wanita menjaharkan bacaannya di sholat-sholat yang jahar? Misalnya maghrib, isya. Ya bukan hanya boleh. Memang begitulah yang seharusnya. Jahar dalam pengertian sekedar dia dengar. Ya, dia dengar itu artinya hanya telinganya yang mendengar dengan suara yang lirih. Memang begitu. Itu yang disebut dengan menjaharkan. Ya, atau menyuarakan. Ada suaranya. Dan memang harus ada suaranya. Bahkan mulut itu bergerak. Dahulu para sahabat melihat Nabi jenggotnya bergerak-gerak ya, ketika membaca Al-Quran dalam sholat beliau. Jadi dibaca, tapi tidak suara yang keras sehingga terdengar oleh banyak orang, tapi sekedar terdengar oleh telinganya. Allah alam bissawab. Ya, baik, sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saya tidak mendengar dengan jelas suara Ibu. Saya satu Ibu Ustaz. Silakan. Saya mengajak anak saya laki-laki untuk tapi dia tidak mau, alasannya karena istrinya nggak diajak tetap. Bagaimana pendapat Ustaz? Mengajak apa Ibu? Saya mengajak putra saya yang sudah menikah untuk umroh. Baik. Tapi dia tidak mau. Dengan alasan? Alasannya karena istrinya katanya nggak diajak tetap. Istrinya nggak mengizinkan? Karena punya anak kecil dan keuangan pun nggak memungkinkan. Keuangan artinya gimana? Baik. Keuangannya tidak memungkinkan. Iya. Jadi bagaimana pendapat Ustaz? Ada ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya seorang suami wajib mentaati ibunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Seorang laki-laki atau seorang suami wajib mentaati ibunya, artinya orang tuanya, dalam perkara yang ma'ruf. Ya, wajib mentaati kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dan umroh adalah perkara yang baik tentunya. Lalu bagaimana jika seorang ibu mengajak anaknya untuk umroh? Lalu suaminya berkata, seharusnya menurut saya suaminya tidak menjadikan istrinya sebagai alasan. Kalau memang kendalanya adalah tidak adanya uang, ya sampaikan. Jadi jangan kata istri tidak ada uang. ya. Tetapi hendaknya suami punya prinsip. Bu, saya pengen sih umroh nemenin ibu, tapi biayanya bagaimana? Akan jelas begitu. Ya. Ibu, saya siap sih umroh insya Allah, tapi kan istri saya baru lahiran 2 bulan yang lalu. Menurut ibu solusinya bagaimana ya? Jadi bukan kata istri, tapi ya suami sebagai pemimpin keluarga, dia yang memilih, dia yang memutuskan. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Oleh karenanya ketika seorang ibu mengajak anaknya untuk umroh, ini perkara yang ma'ruf. Lalu apa permasalahannya? Tidak ada uang. Ya dibicarakan. Dibicarakan, barangkali misalnya sang ibu, ibunda ingin memberikan apa biaya ongkos misalnya. Maka tidak ada kendala, oh masih ada kendala, istri saya baru lahiran 1 bulan atau 2 bulan, menurut ibu bagaimana? Ibunya bilang, gak ada masalah, kan di rumah ada si fulana, ya ada apa namanya, ada adikmu, biar nanti dibantu-bantu sama adikmu. Artinya dicari saja solusi menurut saya. Tidak perlu kita apa menganggap ini masalah, ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang sebenarnya masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Hanya saja seorang suami dituntut untuk bisa menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin di keluarga. Itu satu. Yang kedua, seorang suami harus bisa menentukan skala prioritas. Skala prioritas. Ya, terkadang ini berbenturan antara ibu, istri, adik perempuan, anak, mertua, itu harus di manage sebaik mungkin. Harus ada skala prioritas. Tidak mungkin kita samakan. Masing-masing punya kedudukannya yang sudah ditentukan, digariskan. Misalnya ibu, ya ibu kedudukannya tinggi, mulia. Surga seorang suami walaupun dia sudah memiliki istri, ya tetap saja ada pada ibunya. Dia wajib taat, dia wajib hormat dan lain sebagainya. Tetapi seorang ibu pun tentunya harus dituntut untuk selalu perhatian kepada anak-anaknya, memahami kondisi mereka, memberikan solusi atas permasalahan mereka dan lain sebagainya. Ya, seorang ibu. Allah alam bisab. Jadi saya rasa dibicarakan, insya Allah akan ada jalan keluar. Apa kendalanya? Apakah ada jalan keluar? Ya kalau ada jalan keluar, alhamdulillah, bismillah. Kalaupun belum ada jalan keluar, ya berikhtiar cari bagaimana supaya ada jalan keluar. Allah alam bisab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya tinggal di Jakarta dan sudah bertahun-tahun bekerja sebagai ojek online. Adik saya ambil mobil secara kredit dengan menggunakan atas nama bibi. Karena adik saya tidak punya persyaratan yang cukup. Sudah berjalan angsuran kurang lebih 5 bulan. Kemudian waktu bibi mau pulang kampung, bibi pinjam mobilnya adik. Sampai di kampung, mobilnya adik ditempatkan di rumah orang tua kami. Qadarullah, waktu bapak belajar mobil, bapak kecelakaan nabrak rumah sendiri. Mobil rusak dan rumah juga sampai jebol dindingnya. Akhirnya adik tidak mau melanjutkan dan pilih mengembalikan mobil. Dikira masalah selesai, kata pihak bank, mobil dilelang dan laku dengan harga murah dan mereka rugi. Kerugian dibebankan kepada nasabah. Adik saya keberatan dan bibi juga jadi bermasalah karena pakai namanya. Pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab dalam masalah ini? Apakah semua terlibat? Adik saya sebagai pemilik, bibi sebagai peminjam, dan bapak yang merusak mobil. Endingnya sekarang semua dibebankan ke kami, sedangkan bibi tidak menanggung apa-apa. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, ya, solusi atas masalah. Kalau menurut saya, ya, kalau bibi hanya sekedar dipinjam namanya saja, saya tidak bicara transaksinya boleh atau tidak. Ya, anggaplah ini transaksinya boleh. Anggaplah dilakukan secara syariah misalnya. Dan saya enggak tahu gambaran kreditnya bagaimana. Bibi ya enggak ada kesalahan apa-apa. Dia hanya dipinjam namanya untuk memenuhi syarat-syarat terjadinya akad tersebut. Bibi nggak tahu menahu. Lalu kepemilikan atas nama siapa? Kepemilikan ya atas si fulan yang membeli mobil tersebut. Adapun bibi, dia hanya dipinjam secara administrasi, dia nggak punya beban tanggungan apapun. Ya, itu satu. Walaupun nanti secara hukum, kita bicara hukum syariat ya. Adapun secara hukum nanti, hukum dalam arti hukum positif atau hukum apa namanya, hukum negara, mungkin bibi akan kena. Karena terlepas nanti yang meminjam nama tersebut, dia yang melakukan atau bapak yang melakukan, ya, yang tercantum namanya bibi di perjanjian misalnya kan. Ya bibi pasti kena. Walaupun secara hakikat ya bibi cuma dijadikan dipinjam apa namanya, namanya saja, KTP-nya saja misalnya, atau slip gajinya saja yang dipinjam. Ya. Walaupun pada hakikatnya dia tidak melakukan transaksi jual beli apapun, cuma dipinjam datanya untuk masalah administrasi. Lalu kecelakaan itu siapa yang melakukannya? Ayah misalnya. Ayah ya, jelas di situ ayah yang melakukan kesalahan misalnya kan. Seharusnya ayah yang membayar. Tapi permasalahannya ini hubungan antara ayah dengan anak. Maka lagi-lagi sama seperti permasalahan sebelumnya, musyawarah. Ya, dibicarakan dengan sebaik mungkin ya antara anak dengan ayahnya. Adapun bibi tidak mungkin kita bebankan apa-apa. Ya bibi menurut saya tidak mungkin dibebankan apa-apa. Membeli mobil bukan permintaan bibi, bukan keinginan bibi. Bibi enggak tahu menahu, hanya meminjamkan apa? Data-data yang mungkin diperlukan. Ya, dan saya tidak, sekali lagi, tidak bicara masalah akadnya bagaimana, akadnya halal atau haram dan lain sebagainya. Sekedar kita membahas apa yang ditanyakan saja. Adapun masalah-masalah yang kaitan dengan oh ini akadnya batil, itu di pembahasan yang lain insyaallah. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.